mari, masih ada namaku di hati. Kini sirna termakan gelapnya malam. Kau lupakan diriku yang pernah kau cinta. Bagaikan hilangnya si embun pagi. Dengan kasih sayang.